إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati Bapak Kasih dari Bapak dari kepolisian, Bapak Kasih Bapak Intel, Bapak TNI, Bapak Korem. Yang kami muliakan Ustadzuna Ustadz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala. Yang kami muliakan juga Al-Ikhwah, saudara-saudara kaum muslimin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat luas, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, yaitu nikmat dimudahkan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha, yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak dari TNI, yaitu Bapak Kurnia. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi kami diberikan kehormatan Bapak. Kami dari Korem 041. Jamaah sekalian yang terhormat, Bapak Ustadz Muhammad Afifuddin yang jauh-jauh dari Gresik. Yang terhormat Bapak Ustadz Zuhair dan saudara-saudaraku, sahabatku sekalian. Kami di sini mewakili daripada Komandan Korem 041, Kolonel Infantri Andi Muhammad, merasa bangga hati dan berbesar hati dapat berdiri dan memberikan masukan dan ke depan kami harapkan akan terus terjalin ukhuwah Islamiyah ini. Amin, amin ya Allah. Dari pertama kami datang ke sini disampaikan bagaimana sih pandangan komunisme perspektif hukum Islam. Banyak bertanya pada sahabat kami tentang arti bagaimana tentang Islam dan komunisme. Begitu Bapak Habibuddin. Karena ada perbedaan yang mencolok antara dua bidang tersebut, antara Islam dan komunisme, yaitu pada konsepsi ketuhanan dan mekanisme operasinya. Dalam proses sejarah zaman dulu, pada pengaruh Ibnu Khaldun terhadap Karl Marx dengan teori Marxisme, kita pernah mendengar adanya paham Machiavellisme, yaitu paham yang menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan. Yang komunisme ini bertentangan dengan fitrah manusia. Dan secara hakiki manusia tidak dapat menerima ideologi yang mentolerir dan sentralis batil itu sendiri. Lalu kami bertanya Pak Budin sama sahabat kami juga. Pada zaman kontemporer ini, apa sih yang menjadikan bahaya komunisme itu sendiri? Tentunya dari segi pandang formal, sejarah daripada komunisme itu berdiri dari tahun 1402 sampai sekarang terus berjalan. Yang kita kenal mungkin di zaman Orde Baru sampai sekarang, yaitu pergerakan G30 SPKI. Yang saat ini mulai berkembang dan intensif pada pergolakan di bidang pemerintahan dengan segala bentuk manifestasinya. Islam di Indonesia adalah sangat besar sekali. Tentunya kita hidup bersama untuk menciptakan perdamaian. Kan begitu Pak Arifuddin? Maka perlu adanya suatu keseimbangan dalam pola pikir, pola tindak, dan bagaimana cara kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kita semua. Oleh karena itu perlu adanya suatu sinergitas dan kesambungan antar instansi, lembaga, maupun dalam bidang agama. Karena saat ini lebih banyak, mohon maaf Pak Budin, agama dimasuki oleh akal pikiran, sehingga kita perlu adanya pemurnian daripada agama itu sendiri. Jangan sampai kita menjabarkan daripada ayat kita sendiri, ayat Al-Quran kita, oleh pola pikir yang dimana menjadikan ancaman, ancaman bagi umatnya. Ini bukan hanya Islam sendiri Pak Budin dan rekan-rekan, namun bagi agama lain. Kalau kami pernah membaca, yaitu pada surat Al-Kahfi 29 pernah dijelaskan, yaitu yang artinya kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi umat-umat zalim itu neraka yang gejolak apinya mengepung mereka, dan mereka yang meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, dari demikian ini kami sangat terdukung dari bidang TNI, bahwasanya kami berusaha untuk membangun negara kami NKRI dari prospektif TNI. Namun tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada bantuan saudara-saudaraku ini. Tantangan ke depan dari segi MEA, dari proxy war, Pak Budin, sangat tajam bagi negara kita, yang dimana berdasar daripada suku, adat, budaya yang beragam. Karena dari zaman Pak Soekarno dan Pak Soeharto, Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu kesatuan. Maka ada suatu opini bagi kami adalah Pancasila adalah kita. Dengan demikian, dengan ideologi negara kita menjadikan diri kita, itu yang menjadikan pedoman kami dalam bekerja dengan berdasar daripada Undang-Undang Pasal 34. Tentunya hal ini semoga kita menjadikan suatu keutuhan, kesinergian dalam hal membangun bangsa kita secara bersama. Ada beberapa pesan yang mungkin disampaikan oleh Bapak Komandan kami, melewati kami, terhadap konsepsi bahaya laten itu sendiri. Kita tahu perkembangan paham komunis akhir-akhir sering muncul dengan isu HAM. Mereka berusaha untuk menggali kubur korban daripada kekejaman PKI itu sendiri. Membuka legalitas daripada undang-undang dengan menghapus TAP MPR nomor 25 tahun 1966 yang dianggap sebagai penghalang. Hal ini kami berharap kita saudara-saudaraku, ancaman ini sangat berbahaya. Bila mana mereka bertindak dalam segi pemerintahan, maka yang dirubah adalah undang-undang kita. Tentunya kita sebagai umat Islam itu sendiri, kita harus mengerti bahwasanya ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sama umat Islam. Dan itu menjadi kekuatan kita untuk membangun. Dan kami sebagai TNI tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan saudara-saudara sekalian. Maka perlu adanya kebersamaan dalam membangun, menjaga bumi kita. Terutama saat ini kita di Provinsi Bengkulu. Saya tadi buka-buka undang-undangan Pak Arhudin, ada yang dari Curup, dari mana, dari Bengkulu Selatan. Alhamdulillah banyak yang datang ke sini. Saya harapkan itu menjadikan insan-insan Pancasila ke depan yang kita jaga negara kita. Yang kedua, dengan adanya upaya memutarbalikkan fakta sejarah bahwasanya PKI menjadi korban keganasan daripada negara kita. Nah, sekarang kita belajar kembali. Saksi-saksi hidup masih ada. Saudara-saudara kita yang di NU banyak menjadikan korban. Yang bergerak siapa, terus siapa yang menjadi korban. Nah, ini yang perlu kita ajarkan bagi anak-anak kita nanti. Jangan sampai kita mungkin mengerti sejarah itu, tapi anak-anak kita belum tentu mengerti. Maka kita harus memberikan penjelasan. Jangan sampai saat dia menjadi dewasa, mencari jati diri, belum tahu bagaimana arti sejarah negara kita. Perlu kita pahami, Indonesia adalah 3 negara yang mempunyai sejarah, Bapak. Rusia, yang lain hanya pemberian. Maka kita perlu ketahui bagaimana negara kita merdeka. kita berjuang, kita merebut, dan kita mendeklarasikan secara bersama dari Sabang sampai Merauke, dari tokoh-tokoh pemuda, tokoh pemuda, mohon maaf, sumpah pemuda. Tidak ada namanya sumpah TNI, sumpah pemuda. Dan karena kami TNI adalah rakyat juga yang diberikan amanah, diberikan izin oleh negara untuk menjadi aparat yang menjaga kedaulatan negara. Tapi hakikinya kami TNI juga manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya. Tentunya untuk menghadapi bahaya tersebut, kita perlu ada suatu komitmen bersama-sama. Komitmen dalam menghadapi ancaman negara kita. Tantangan MEA, proxy war, termasuk paham-paham komunis ini, merupakan tantangan kita semua dari segala lini. Baik ideologi, politik, sosial, budaya, agama. Mohon maaf saya bilang agama, kenapa? Karena dulu saya bilang pendidikan tidak bisa dirubah. Ternyata Pak Abiuddin, sejarah sekarang kita gak ada bukunya Ini yang perlu kita waspadai. Kalau sejarah saja bisa dihilangkan, zaman SD saya masih ada PPKN, habis Pancasila, P4, sekarang sudah tidak ada. Nah, dari pendidikan saja sudah dirubah. Kemungkinan ke depan nanti adanya pluralisme dan agama, kita harus bersama-sama mengantisipasi. Kita harus memurnikan agama kita, Pak Rudin. Dan ini perlu adanya kerjasama kita semua. Sejarah tidak jauh daripada agama. Kenapa saya bilang sejarah tidak jauh daripada agama? Orang lahir tentunya pasti sudah punya agama. Saya agamanya Islam. Saya lahir karena orang tua saya Islam. Maka saya mencintai Islam sebenarnya. Dengan itu manusia akan punya sejarah. Apalagi negara kita. Negara kita butuh sejarah. Sejarah itulah kita menciptakan. Bagaimana? Dengan landasan agama yang kuat, kebersamaan ukhuwah Islamiyah, ideologi yang sama, tujuan yang sama, menjaga kedaulatan negara kita, maka insya Allah negara kita akan lebih aman, sejahtera, adil, makmur. Yang terakhir, pesan dari komandan kami, kami memohon dan meminta bantuan pada masyarakat, umat-umat saudaraku. Apabila melihat, menemukan adanya pihak yang dengan sengaja menyebar, memakai barang terkait dengan komunisme, agar segera melaporkan kepada pihak berwajib, baik TNI maupun Polri. Baik dia menggunakan pin, baju, menyebarkan buku, ataupun dia menempel poster. Kemarin kami temukan di Palembang, di ini Bapak, di tiang-tiang listrik ada konser dia nempel. Nah, tentunya ini kan menjadikan keresahan masyarakat. Saya mohon bantuannya. Tanpa bantuan saudara-saudaraku, rekan-rekanku, sahabatku, sesama umat Islam, tentunya kami tidak bisa besar. Kami mohon bantuannya dalam menjaga provinsi kita, menjaga keluarga kita, tanah air kita, NKRI kita, bumi pertiwi kita yang kita cintai. Karena sampai hari ini kita duduk, berdiri, makan masih di Indonesia. Maka kita harus jaga bersama-sama. Mungkin itu pesan dari Bapak kami, Komandan kami, Kolonel Infantri Andi Muhammad, semoga itu menjadikan pencerahan, hidayah bagi kita semua, pedoman kita semua dalam menjaga bumi pertiwi kita. Mungkin itu saja Bapak, Pak Rudin, mohon izin sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dari KASI Intel Korem atas bimbingannya dan arahannya kepada kita semua dan dukungan beliau kepada acara kita pada hari ini. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Marilah kita dengarkan sama-sama kajian kita pada pagi hari ini yang kita akan mengangkat tema tentang bahaya komunis sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak dari KASI Intel Korem, yang akan disampaikan oleh Ustazuna Ustaz Muhammad Afifuddin Hafizullah Ta'ala. Dan kami harapkan kepada semua yang hadir di masjid pada hari ini untuk menyimak dan mendengarkan kajian ini sampai berakhir. Kepada Al-Ustaz Afifuddin, kami persilahkan.